Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ نَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى ala ni'amihi al-kathirah. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran sharaf yang kita ambil dari kitab Al-Kafi fi Al-Misarfi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir ini, isim fa'il. Dan kita sudah masuk pada pembahasan isim-isim ya. Adapun yang lalu-lalu sudah pembahasan fi'il semua, fi'il madi ma'lum, fi'il madi majhul, kemudian fi'il mudhari ma'lum, fi'il mudhari majhul, kemudian juga ada tasrif fi'il madi, fi'il mudhari yang mansub, yang majzum, kemudian lanahi, kemudian fi'il amr, ya, kemudian amrul ghaib. Kemudian juga nunun taukid. Alhamdulillah itu semua adalah poin-poin penting ya. Semua itu kalau kita baca ya, kita sudah harusnya sudah mulai refleks, artinya sudah mulai peka gitu ya. Setiap ada pembicaraan atau misalkan berbicara, misalnya kalau kita perhatikan itu semuanya terdiri dari tasrif, terdiri dari fi'il, dari isim, dari huruf. Ya, mukaddimah, dalam mukaddimah ayat-ayat yang dibaca dari misalkan yang berbicara itu semuanya tidak akan lepas dari unsur-unsur tadi. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr, kemudian juga ya isim ya. Ada huruf dan sebagainya, yang itu nanti kita akan terbiasa gitu ya. Terbiasa dengan oh ya itu fi'il, oh ya itu isim, oh itu fi'il mudhari dan seterusnya. Jadi kitanya harus selalu mawas gitu, selalu memperhatikan gitu ya, memperhatikan apa yang dibaca, apa yang diucapkan. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah kita seingat ana itu masuk ke tamrin ya. Betul tidak? Tamrin. Betul ya? Tamrin di sini maksudnya berkaitan dengan isim fa'il dan tasrifnya ya. Maka di sini tamrin ke-1 adalah perintahnya ij'al mayati isman fa'ilan. Jadikan kata-kata berikut menjadi isim fa'il. Jadi menjadi pelaku atau subjek. Ya, atau pelaku, ya. Pertama, jadikan dulu isim fa'ilnya. Nanti jangan lupa bahwasanya isim fa'il pun itu bisa bertasrif menjadi 6. Menjadi 6 macam, ya. 6 macam. yang semuanya dari enam itu menunjukkan ada muzakkar dan muannas. Tiga bagian itu muzakkar, tiga kata berikutnya adalah muannas. Dan yang muzakkarnya yang ada yang mufrad, ada yang jamak, ada yang musanna, ada yang jamak. Begitu juga yang muannas. Baik, itu makhi dari sebelah kanan. Satu orang satu ya, satu kata satu satu ikhwah. Tafadhol, kalau doroba apa gitu? Doribun. Iya. Doroba isim fa'ilnya doribun. Ya. Kemudian kalau fataha fatihun. Nah, itu isim fa'il yang sudah sudah wazan tetap, sudah baku. Ini isimnya atau wazannya fa'ilun, tinggal dicocokkan saja. Ya, tinggal diplotkan saja gitu ya. Kalau sa'ala sa'ilun, ya. Sa'ala sa'ilun seperti surat Al-Ma'arij. Sa'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Nah, disitu ya. Sa'il. Sa'il. Antumahi qara'a. Qari'un. Qatala. Qatala. Qatilun. Salima. Salimun. Mana'a. Mani'un. Baik. Nah, itu tidak melihat dari tasrif secara detailnya ya. Kita langsung menuju ke isim fa'il gitu ya. Kalau mau ditasrif ya silakan antum menuju atau merujuk kepada halaman 9 tasriful usul kan gitu ya, tasriful usul. Itu fi'il madinya kebetulan fa'ala-fa'ala semua. Ya, ada yang satu salimanya ini fa'ila gitu ya. Nanti dilihat fi'il mudorenya apa itu lihat ke kamus atau maksudnya lihat ke rumusnya gitu. Tamrin 2 adalah sharif ditasrif isim fa'ilnya. Ya, dan secara lengkap. Berikutnya bagian siapa? Antum ya. Berarti tinggal kafirun ditasrif. Iya betul. Terus? Kalau iya, kalau misalkan untuk yang jamak tidak ada kafirotuna, itu namanya kolaborasi. Kolaborasi jamak muzakkar salim sama jamak salim. Maka yang betul adalah kafiratun kan gitu ya. Kafiratun. Baik, kadang mungkin bisa jadi ketika jamaknya itu dia jamak taksir ya. Bisa jadi jamak taksir. Maka itu tergantung lihat bagaimana nanti katanya. Tidak semuanya mengikuti wazan seperti yang dicontohkan di awal ya. Tapi kadang-kadang bisa juga menjadi jamak taksir gitu. Mungkin belum ketemu di sini. Coba berikutnya adalah zalimun. Bagaimana tasrifnya ya? Betul. Terus? Iya, ahsanta. Mudah, insyaallah. Kata berikutnya kalau zalim artinya orang yang aniaya ya. Kalau kafirun tadi orang yang menolak, mengingkari atau menutup. Begitu berikutnya salihun. Tafadhal. Ini tasrif salihun. Ya. Salihun, ya. Salihani, salihun. Betul. Ininya akhir-akhir akhirnya dibaca salihu. Nah. Salihuna. Ah, gitu. Maksudnya gitu. Terus? Salihatun. Ketika yang muannas itu dibaca akhirnya salihatun. Solihatani, solihatun kan gitu ya, solihat. Berikutnya jalisun. Jalisatun. Ahsan, bagus sekali, masya Allah. Berikutnya sabirun. Jalis tadi adalah orang yang duduk. Nah, yang sabir, ini orang yang sabar. Sabirun. Ya, sabirun. Qari'un, orang yang membaca. Iya, qari'un, qari'ani, qari'una, ya. Qari'atun, qari'atani, qari'atun, ya. Pembaca. Fasiqun, orang yang fasik, orang yang habis fasik. Fasiquna. Ya. Iya. Fasiqatun, fasiqatani, fasiqatun. Alimun sekarang. Alimatun. Ya, itu jamak mana sarinya. Dan ketika jamak muzakkar salim ada dua pilihan, alimun, alimani, bisa alimuna atau ulama, ulama'u gitu ya. Itu apa namanya jamaknya bisa dengan bisa alimuna, tetapi alimuna itu tidak masyhur dalam artian penggunaannya lebih banyak ulama gitu ya. Lebih banyak jamak. Jadi secara wazan bisa dibentuk, tetapi kita lihat kemasyhurannya. Artinya yang banyak dipakai, yang lazim, yang biasa dipakai itu justru bukan alimuna tapi ulama. Ulama'u kan gitu ya. Nah, secara wazan itu tidak apa-apa kita bikin sesuai dengan wazan, tetapi nanti ketika dalam prakteknya bukan alimuna yang dipakai tapi adalah ulama, ulama'u gitu ya. Shadiqun berikutnya. Shadiqun, shadiqani, shadiquna. Ya, itu secara sekilas tentang tasrifnya. Tamrin 3, imla, isilah al-faragha titik-titik bismi fa'ilin. Ya, atau bismin fa'ilin dengan isim fa'il munasibin yang sesuai. Tetapi di sini ada soalnya atau ada permulaannya, yaitu huwa salihun. Huwa salihun. Sebagaimana pada halaman sebelumnya, yang di halaman 30, itu secara tasrif isim fa'il bersama domir-domir yang munfasilah kan gitu ya. Bila bersambung atau beriringan dengan domir munfasilah. Kalau domir munfasilah berarti domirnya sebelumnya. Dia sebagai awal kalimat, mubtada dulu ya. Mubtada kemudian fa'ilnya khobar gitu. Taib, baik kita akan mencoba. Kalau soal awalnya huwa salihun, bagaimana kalau anak gitu ya? Antum ya? Tafadhol. Hanya itu? Memang dalam contoh di situ satu macam ya, tapi kalau kita mau menjabar sini ada dua. Apa ya itu satunya? Anak salihun atau anak. Kalau yang bilangnya perempuan gimana? Iya gitu. Ya, artinya di sini bisa saja kemungkinan yang berbicaranya adalah wanita, maka salihatun kan gitu ya. Maka isim fa'ilnya disesuaikan muannas. Ya seperti ummi qalat gitu. Ibu saya berkata atau ummi taqulu dia berkata, ana ya kan gitu. Bukan salihun tapi salihatun kan gitu kan ya. Itu kalau muannas. Kalau anta gimana? Iya, kalau anta tidak bisa, ada dua kemungkinan, pasti satu karena ini kan muzakkar, ya. Anta solihun. Kalau antum? Antum wahi? Gimana? Iya, ini banyak. Iya, banyak, enggak boleh satu. Ah, gitu. Antum solihuna. Antunna? Iya, panjang haknya solihatun, jamak mana salim. Kalau hum? Berikutnya? Hum, kalau hum gimana? Soal awal, solihun, huwa solihun. Kalau hum? Iya. Kan di sini. Hum. Solihuna, betul. Kalau hunna? Iya, solihatun. Kalau huma? Kalau huma. Maksudnya mungkin muzakkar muannas ya. Maksudnya sudah betul nih, sudah menangkap betul. Tapi mengucapkannya yang ini ya, harus sesuai. Tadi malah justru kalau untuk yang muzakkar bukan pakai datanya ya. Solihani. Iya, huma solihani atau huma solihatani kan gitu ya. Ya malah aneh yang jawab jadinya. Ya, artinya gini. Iya, memang gini, antara kita namanya membaca bahasa Arab tulisan itu lebih mudah daripada kita mengucapkan tanpa ada melihat gitu ya. Nah itu memang harus dilatih. Ketika kita mengucapkan dengan tanpa melihat itu memang agak sedikit sulit ketimbang kita membaca. Maka pelan-pelan ya. Jadi kalau huma sekali lagi gimana? Huma salihun. Betul? Nah, begitu ya. Kalau hiya? Iya, solihatun. Kalau anti? Pendek atau panjang? Iya, kayak panjang ya. Solihatun gitu ya. Itu terasa kalau misalkan haknya panjang dikit aja nanti takutnya salah masuk gitu. Itu hanya satu dari mu'alif latihannya. Gak apa-apa ya. Intinya kita hanya melancarkan selayang pandang lah ibaratnya gitu. Untuk kita mengetahui secara umumnya. Yang keempat, tamrin keempat, imla farog. Ya sama saja, hanya di sini menyebutkan domirnya. Kalau tadi menyebutkan isim fa'ilnya, sekarang isim fa'ilnya sudah tersedia. Tinggal domirnya, domir yang munfasilnya. Perintahnya imla, isi. Al-farog, titik-titik, bidomirin munasibin. Dengan kata ganti yang sesuai, yang cocok ya. Soal awal adalah huwa sabirun. Dia orang yang sabar. Bagaimana kalau titik-titik sabiratun? Satu. Yang lain? Iya. Tiga. Yang lainnya lagi ada? Ada lagi? Iya. Anti sabiratun. Walaupun kita kalau mengucapkan satu betul. Cuman kita harus ada sedikit lebih gitu ya. Dalam artian. Sebutkan saja semuanya. Dari mulai hiya. Kemudian anti. Dan a. Ana. Iya. Nah titik-titik. Kemudian sabiruna. Nah, jawabannya apa ini? Atau, nah, masya Allah, jeli kan berarti kan? Nah, di situ kita ada nilai lebihnya situ. Kita sebutkan beberapa domir yang memungkinkan, gitu ya. Pertama hum, kedua antum, ketiga nahnu. Ya, itu yang memungkinkan semua jawabannya. Kalau sabiratun, maka domirnya apa saja? Betul. Kedua, iya. Ketiga. Iya. Gak mungkin kalau antuma. Iya, kalau antuma gak mungkin. Iya, antuma harus dua soalnya. Kalau di sini kan jamak. Kemungkinannya apa? Satu lagi, iya. Jadi bisa hunna, bisa antunna, bisa satu. Kira-kira apa? Itu sudah tersisa sebenarnya. Tinggal dua domir saja ya. Kalau udah antunna kan sudah deket tuh yang sama yang bawahnya. Nggak mungkin ke atas ya, nggak ketemu. Bisa dibantu sama antum barangkali. Kira-kira apa domirnya? Nggak mungkin ya, ini nggak mungkin ke atas. Udah tinggal ke bawah. Nggak mungkin anti. Kalau anti ini kan jawab mana salim. Sabiratun. Satu lagi yaitu apa? Seng tah, seng. Bahasa terbanyak seng ya. Nahnu. Sama seperti tadi. Ketika sabirun itu kan kalau misalkan yang bicaranya laki-laki banyak kan nahnu ya. Ketika yang bicaranya banyak tapi perempuan semua ya nahnu juga. Nahnu sabiratun. Jadi antun apa hunna, antunna dan nahnu juga. Nahnunya kalau yang bicaranya perempuan gitu ya. Jadi nahnu itu babe dan juga anak, imam perempuan, imam laki-laki, imam perempuan. Ada dua kemungkinan lah yang jelas. Bisa semuanya. Bisa mutakalim itu kan ini ya, yang berbicara orang ke satu. Berikutnya antum masih sobironi. Iya betul. Sebenarnya sebelum antum ada dulu tuh. Enggak mungkin kalau anta. Sobironi ini artinya dua orang yang sabar. Dua orang yang sabar berarti yang kandungan domirnya, isim domirnya dua. Berarti apa saja? Huma yang mudzakkar ya, sama yang mudzakkar juga, tetapi yang bukan mudzakkar yang laki-laki. Pertama huma itu nggak mungkin. Pokoknya yang kandungan domirnya dua. Cuman kalau yang huma itu tadi udah kelewat tadi. Kalau huma bermakna goib, goiban artinya orangnya tidak kelihatan. Sekarang yang hadir yang orang kedua, tetapi menunjukkan dua orang juga untuk laki-laki juga khusus. Berarti tinggal huma dan iya, antuma. Antumanya untuk yang mudzakkar. Jadi bisa huma sobironi atau antuma sobironi. Kalau sobirotani, sama saja ini. Mu'anas. Dan? Sama tadi. Tadi malam mantu bisa ya, sekarang giliran antum susah ya. Iya, huma untuk yang mu'annas, huma sabiratani atau lah. Tadi ada baru udah bilang itu sama dengan yang tadi. Berarti apa? Iya, antum sabiratani. Sama dengan yang tadi, hanya untuk yang mu'annas. Itu untuk yang perempuan huma sabiratani atau antuma sabiratani. Kalau yang tadi antum yang sebelumnya itu ahuma dan antuma juga untuk yang muzakkar. Karena huma sama antuma di muzakkar sama muannas ada juga gitu. Ada juga iya gitu. Ada juga. Hanya kandungan pelakunya itu berbeda jenis kelaminnya ya. Kemudian kata berikutnya di sini berpindah menjadi harusnya ini ada ini ya, ada soalnya huwa zalimun harusnya ya. Tiba-tiba di sini zalimatun. Iya. Artinya di sini mestinya terpisah, tetapi kita paham aja sendiri. Di sini sudah soalnya berbeda. Kalau yang tadi sabirun orang yang sabar, kalau zalimatun itu yang berbuat aniaya gitu. Baik, kalau yang zalimatun berarti domirnya apa saja? Iya. Betul. Dan ahsanta masyaallah umtaz. Jadi bisa hiya zalimatun atau anti zalimatun dan ana zalimatun. Kata berikutnya adalah titik-titik zalimuna. Betul? Iya, masyaallah betul. Titik-titik zalimatun. Betul? Betul? Betul, sama dengan yang tadi. Titik-titik zalimani. Dua orang yang zalim. Iya. Iya, betul. Zalimani, iya. Sudah, cuma dua saja. Iya, cuma dua. Bisa antuma zalimani atau huma zalimani. Iya. Ya, mudakar. Nah, karena zalimani ini dua orang laki-laki yang berbuat zalim. Jadi bisa huma dia mereka berdua laki-laki yang berbuat zalim atau kalian berdua yang berbuat zalim. Nah, ya. Selesai sudah ini tamrin 3. Tamrin 4 maksudnya tamrin 5 maksud ana. Tarjim. Menerjemahkan. Mengartikan. Apa artinya ja'iluka? Nah, di sini kok tiba-tiba atau bukan tiba-tiba ya. Ini sebenarnya sudah disinggung pada tasrif isim fa'il al-muttasil bidomiri nasbin muttasil ya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan kemarin pada pertemuan terakhir itu, bahwasanya ada dua kemungkinan kalau isim fa'il bertemu dengan domir. Bisa maknanya mudhof wa mudhofun ilaih, bisa maknanya juga isim fa'ilnya beramal seperti fi'il sehingga domirnya berdudukannya sebagai nasab. Nampaknya di sini mu'alif bermaksud bahwa isim fa'ilnya itu beramal seperti fi'il. Jadi domirnya kedudukannya sebagai nasab. Domirnya kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, contoh misalkan ketika di halaman 30 itu nasiruhu artinya dia orang yang menolongnya gitu ya. Dia orang yang dia satu orang laki-laki menolongnya. Jadi seolah-olah isim fa'il di sini beramal seperti fi'il. Nasiruhu sama saja dengan nasarahu gitu. Sama seperti itu. Nasiruhu maksudnya nasarahu gitu ya. Nasiruhuma sama saja dengan nasarahuma gitu. Ini sama seperti waktu pelajaran fi'il madi yang bersambung dengan dhamir nasab muttasil. Sehingga nanti ketika tamrin 5 ini antum menerjemahkannya seolah-olah isim fa'ilnya itu beramal bekerja seperti fi'il. Bagaimana kalau artinya ja'iluka? Betul. Dia satu orang laki-laki yang menjadikan kamu. Nah, kamu di sini yang kak di sini itu kedudukannya seolah-olah seperti maf'ul bih gitu ya. Dia sebagai hukumnya nasab. Maf'ul bih. Ya, ja'iluka. Berikutnya nasiruhum. Dia. Iya gitu ya. Jadi seolah-olah nasiruhum artinya nasarahum. Dia satu orang laki-laki yang. Hanya saja perbedaannya kalau menerjemahkan untuk yang isim fa'il ini yang. Ada yangnya. Yang menolong. yang menjadikan, ya, gitu ya. Tidak sama dengan isim, tidak sama dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan misalkan nasarahum, dia satu orang laki-laki telah, gitu ya, menolong mereka. Kalau di sini dia yang menolong mereka, gitu ya. Nasirunani, nasirunani, apa artinya? Iya begitu ya. Nasirunani, mereka tiga orang laki-laki terlebih, atau mereka maksudnya yang menolong saya. Doribukum. Ah, kalau dorib itu bukan menolong tapi memukul, iya, iya. Nah, jadi dia yang memukul kalian. Iya. Antum insyaallah sudah ana husnuzon, sudah mampulah. Tidak perlu dirinci untuk membedakan mana kum, kum itu siapa, ni itu siapa, kemudian hum siapa gitu ya. Kalau dulu ana suka minta rinciannya, tetapi di sini ana sudah husnuzon, antum sudah mahir insyaallah. Jadi kalau doribukum ketika menerjemahkan dia yang memukul kalian, ya sudah paham, kaliannya laki-laki kan gitu ya, itu sudah paham lah, sudah ngerti sendiri kan gitu ya, sudah makomnya sudah ke arah situ, ya nggak usah dirinci lebih detail lagi. Begitu, berikutnya sailuka, apa ntar ini salah apa nih? Sailatuka, ya bukan sailuka, sailatuka gimana? Dia yang sailatu, sailatun itu kan asalnya dari sailatun, ya. Sailatuka itu asalnya dari sailatun dulu di, kalau di lurus satu-satu gitu ya. Sailatun terus ka gitu. Nah, maka di, maka menjadi sailatuka gitu. Sailatuka. Nah, apa artinya? Iya, dia yang bertanya. Udah itu aja? Kanya mana terjemahannya? Jadi apa artinya? Sa'ilatun ini kan jumlahnya satu ya. Nah, pokoknya intinya isim fa'il ini artinya dia yang bertanya, udah kurang kayaknya belum. Dia yang iya. Ini sama dengan tamrin yang lainnya ya, bahwa kata isim fa'il yang sa'ilatun ini seolah-olah ya beramal seperti fi'il, kata kerja. Dan huruf dhamir yang bersambung dengan isim fa'il di sini dia menduduki sebagai objek gitu, menduduki sebagai objek. Bukan, kalau ka itu antum lupa ya, kalau ini ka ini itu merupakan perubahan dari dhamir apaan? Anta. Jadi bukan kalian tapi anta. Anta ketika dia dalam keadaan bersambung maka menjadi bunyinya ka. Nah, dia yang bertanya kepadamu itu sudah cukup. Jadi dia yang bertanya kepadamu atau dia perempuan ya yang meminta kepadamu. Jadi bertanya atau meminta bisa seperti itu. Bisa artinya salah itu meminta atau bertanya. Ini memang perlu konsentrasi. Amiruni. Dia yang memerintahkan kepada saya. Masya Allah, betul. Zalimuhunna. Yang iya. Ah begitu ya. Asanta. Nasiri. Iya, dia yang menolong saya. Nah. Nah, itu. Bisa dikatakan ini enggak? Kamu yang mendolimi. Iya, bisa. Yang penting di sini makna secara isim fa'ilnya saja, sebab disebut di sebelumnya tidak disebutkan dhamir gitu ya. Jadi kita mengartikan yang isim fa'ilnya secara mujmalnya dulu gitu. Karena kalau kita mau terjemahkan, kalau kita mau sebutkan semua banyak nanti. Bisa huwa, bisa anta, bisa ana nantinya gitu ya. Terlalu mendetail. Kita menerjemahkan secara ininya saja, secara intinya saja bahwasanya ini artinya yang menzalimi mereka. Atau dia yang atau yang menzalimi mereka gitu ya, yang menzalimi mereka. Nah, nanti baru kalau ketika ada dhamir, apakah anta ataukah huwa ataukah ana, baru lebih detail lagi gitu ya. Karena di sini tidak disebutkan, ya kita wakilkan satu saja. Misalkan dia yang mendzalimi mereka, enggak apa-apa insyaallah ya. Atau kalau mau lebih mujmal, yang mendzalimi mereka. Nah, baik. Kita akan juga saling berkait atau nanti akan ada kaitan dengan tamrin yang kelima ini. Ini di tamrin yang keenam. Kalau yang tamrin 5 bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kebalikannya di tamrin 6 ini bahasa Indonesia ke bahasa Arab kan. Tarjim artikan ma ya'ti ila al-lughatil arabiyyah. Berikut ini kepada bahasa Arab. Apa nomor satu? Saya yang duduk. Dari mana tadi? Antum ya. Oh, antum. Oh, ini. Kalau apa artinya saya yang duduk? ini sudah lewati pembahasan fi'il. Ini pembahasannya langsung ke isim fa'il, iya gitu ya. Nah, di sini dari nomor 1 sampai 8 perlu ana guri gambaran. Ini tidak bersambung dengan domir, belum. Tetapi yang nomor 1 sama nomor 8 berikutnya pembahasannya yang bersambung dengan domir. Nah, sekarang pemanasan dulu maksudnya. Iya, ini isim fa'ilnya dulu semua. Nah, kalau saya yang duduk berarti apa? Iya, ana jalisun. Ada, kan ada sayanya. Iya, ana jalisun. Jadi sebutkan domir munfasil dengan isim fa'ilnya, ana jalisun. Saya yang duduk gitu ya. Kalau ajlisun itu berarti kita flashback namanya, balik lagi tuh. Pembahasan fi'ilnya udah lewat. Ya, jadi yang nomor satu itu adalah ana jalisun. Nah, bagaimana bahasa Arabnya kalau dia perempuan ya yang pergi? Nah, gimana? Kalau anti kamu satu orang ini dia. Hah? Iya, iya betul, betul. Iya. Kalau itu keluar. Nah, pergi apa pergi? Pergi bahasa Arab fi'ilnya adalah dhahaba. Nah, ketika dirubah menjadi isim fa'il, iya. Isim fa'il itu bahasanya fa'il. Nah, fa'ilun. Maka jadi zahi. Ini belum selesai nih ya. Zahi. Karena dia dia, jangan lupa tambahkan tak marbutoh. Zahi fa'ilun. Nah, gitu. Iya. Iya, zahibat itu jadi zahibut nih. Kok anu meluas kemana gitu ya? Enggak ada kaitannya gitu. Jadi iya zahibatun ini. Ini kan kita lagi bahas isim fa'il. Jadi bahasanya fa'il semua. Apa fa'il semua. Nah, apa artinya dalam bahasa Arab mereka laki-laki yang zalim. Nah. Kalau mereka apa? Iya, betul. Umurnya ada betul, bum. Yang zalim, jangan umrah. Ya. Zalimuna, gitu ya. Bum zalimuna. Bum zalimuna. Jawabannya. Nomor 4, kau. Ya berarti engkau, kamu, ya, anda, gitu ya. Perempuan yang soleh. Anti solehatun. Masya Allah. Anti solehatun. Nah itu ya. Kau perempuan yang soleh. 5, dia laki-laki yang tidur. Tidur. Iya, huwa naimun. Betul. Huwa naimun. 6. Kau berdua. Nah, berarti kan ini? Berdua nih ya. Laki-laki. Di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kau berdua yang berdusta. Waduh, Masya Allah. Antuma kadibun. Betul. Domirnya udah antuma betul kadibun. Antuma. Tapi, isim fa'ilnya itu justru tidak sesuai itu. Itu mufrad. Harus dijadikan musana lagi. Kan berdua. Kadibat, ya. Kadibani, kadibani. Iya. Kalau isim musanna itu domirnya rumusnya selalu ditambahkan alif zaman nun. Kadibani. Tapi itu baru satu karena di situ tidak dikait, tidak ditakhid, tidak dibatasi. Satu lagi untuk yang perempuannya belum. Masih antuma juga domirnya, tapi. Ah betul, kadibani atau kadibatani. Antuma kadibani au kadibatani. Mereka perempuan yang sabar. Hunna. Betul, Masya Allah, pintar. Hunna. Apa? Hunna. Sabiratun. Iya, panjang. Sabiratun, betul. Iya. Kami yang puasa. Nahnu betul. Nahnu ta imuna. Ini kata jamak, yang ini banyak ta imuna. Ya. Kalau mufradnya kan sa imun. Ketika jamak atau banyak sa imuna. Sa imun ya, antum sa. Ana sa im, ya kan saya ini sa im kan gitu ya. Nahnu sa imuna ya. Iya ini sa imuna ini 3 orang lebih ini. 2 orang lebih. Karena dahnu. karena nahnu. Ya. Iya, tapi satu lagi sebenarnya ada lagi ahi. Ya, kan di sini kan tidak dikait, tidak ditentukan. Laki atau perempuan yang apa bisa nahnu soiman atau nahnu so? Soimatun, nahnu soimatun. Ada dua ya, bisa soimuna atau soimatun. Karena tidak disebutkan laki atau perempuan. Itu nomor 1 sampai 8 yang pertama ini adalah idomir dengan isim fa'il. Nah yang ke berikutnya, antum sebutkan. Bahkan di sini dengan disebutkan dengan domirnya, dia laki-laki, kau laki-laki, gitu ya, disambung dengan domir nasab. Nah, jadi tamrin 5 tadi sebenarnya itu kebanyakan dia, ya, kebanyakan dia. Ya. Maka di sini ditafsil lebih dirinci lagi. Bagaimana kalau dia nomor 1 ya, laki-laki yang menolong saya? Nasiruni. Ya atau kalau dalam kaidahnya itu adalah nasiri. Huwa nasiri. Ada domirnya ya, huwa nasiri. Karena laki-laki. Yang kedua, kau laki-laki yang menolong mereka. Ya, anta nasiruhum atau anta nasiruhunna. Iya, karena merekanya dia tidak disebutkan di sini, maka bisa hum bisa hunna. Anta nasiruhum atau nasiruhunna. Anta nasiruhunna. Nomor 3, dia yang memberi rezeki kepada kami. Ya. Iya, huwa razikuna. Iya, karena yang memberi rezeki di situ adalah razik gitu ya. Razikun. Razikun. Huwa razikuna. Ya, huwa razikuna. Ya. Ini kalau kaitan dengan rob, tentu tidak boleh kita pakai hiya gitu ya, karena tidak pantas ya. Karena ini menunjukkan apa sih etis apa namanya ke etikanya gitu ya. Kalau kita mau pakai tasrif bisa pakai hiya, cuman kalau ini kaitan dengan Allah ya janganlah. Huwa razikuna. Yang keempat, udah siap? Dia yang menciptakan kalian. Ini nah. Karena dianya di sini maksudnya adalah Allah. Enggak, bukan huma. Huma itu mereka berdua ya. Ini kan dia satu. Laki-laki. Dua. Menciptakan, mana menciptakan? Dua. Iya. Ho. Liku. Apa di situ mereka atau apa tuh? Kalian. Berarti. Ho likukum. Iya. Dua. Ho likukum. Di sini ya. Kaliannya laki-laki kan? Jadi huwa khalikukum. Dia yang menciptakan kalian. Mereka laki-laki yang menolong laki-laki. Laki-lakinya di sini tidak jelas nih. Jadi kalau mereka laki-laki yang menolong laki-laki apa? Oh, hum, betul? Nah, jadi ada panjang-panjang ya ngomongnya ya, karena awalnya hum. Hum, nah nasiru, nah ini panjang. Nasiru mereka lagi, laki-laki yang melawan laki-laki bisa. Nasiru, nasiru, nahu, laki-laki. Nasiruna, nasirunahu atau hum. Nasiru, nahuma. Gak dibatasi sih masalahnya. Nasiru, nasiru, nahuma atau hum, nasiru, nahum. Karena ini tadi tidak ada penjelasan di situ, mereka laki-lakinya di situ nggak jelas berapa. Yang jelas menolong laki-laki aja ya. Jadi hum nasiru nahu atau hum nasiru nahuma atau hum nasiru nahum. Laki-lakinya di sini enggak dibatasi 1, 2, 3 gitu. Yang penting di sini mereka menolongnya antum harus bisa hum nasiruna ini. Kalau tanpa ada domir yang mutasil hum nasiruna. Hum nasiruna, hum nasiruna. Nah, di sini laki-lakinya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nomor 6, kami laki-laki yang memerintah kepada mereka laki-laki. Nah, ini jelas. Apa? Ada nahnunya ya. Nah. Iya, nahnu amiruna hum. Ya, betul. kami yakni nahnu memerintahkan amiruna. Kemudian mereka laki-lakinya hum, amiruna hum. Betul. 7. Kau laki-laki yang memukul saya. Anta doribi, betul. Ya, doribi. 8. Terakhir, mereka perempuan yang menolong kalian laki-laki. Mereka perempuan yang menolong kalian laki-laki. Domir pertama hunai sebetul, tetapi isim fa'ilnya salah, karena yang itu harus muannats salim. Kan hunna. Iya, jadi hunna. Menolong ya. Nah, awas di sini. Nasiro. Di sini kailannya ini maksudnya adalah banyak. Hunna nasiro tukum. Nasiro ini jangan malas saya dulu. Hunna nasiro tukum. Iya. Baik, kita baca bersama-sama dulu. Yang agak susah adalah ini, yang ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya. Nomor 1, kita baca secara apa namanya, jawabannya langsung saja ya, gitu ya, mengulang kembali. Ana jalisun. Ana jalisun. Ya, hiya zahibatun. Hiya zahibatun. Ya. Hum zalimuna. Hum zalimuna. Ya, anti salihatun. Anti salihatun. Huwa naimun. Huwa na'imun. Antuma kadzibani. Antuma kadzibani. Antuma kadzibatani. Antuma kadzibatani. Iya. Hunna sabiratun. Hunna sabiratun. Nahnu sha'imuna. Nahnu sha'imuna. Nahnu sha'imatun. Nahnu sha'imatun. Iya. Huwa nasiri. Huwa nasiri. Anta nasiruhum. Anta nasiruhum. Ya. Kalau laki-laki yang menolong mereka, ini tadi jawabannya apa? Anta, betul ya? Iya. Di sini sebenarnya tadi bisa merekanya di sini banyak sebenarnya. Bisa anta nasiruhum atau anta nasiruhunna. Merekanya, ya. Merekanya di sini tidak disebutkan 2 atau 3 aja. Jadi udah enggak apa. Yang kemungkinan yang kedua, anta nasiruhunna. Ya. Huwa razikukum. Huwa razikukum. Salah. Huwa razikuna. Huwa razikuna. Ya. Huwa khaliqukum. Huwa khaliqukum. Kemudian hum nasirunahum. Hum nasirunahum. Hum nasirunahu. Hum nasirunahu. Hum nasirunahuma. Hum nasirunahuma. Ya, atau hum nasiruhum. Hum nasiruna. Hum nasirunahum. Hum nasirunahum. Ya, sekarang nomor 6. Nahnu amiruna, nahnu amirunahum. Nahnu amirunahum. Ya. Anta daribi. Anta daribi. Ya. Hunna nasiratukum. Hunna nasiratukum. Hunna nasiratukum. Baik. Itu jawabannya kita baca sekali lagi, atau jawaban yang tadi kita baru bahas. Kalau ada yang salah mohon diingatkan. Berikutnya insyaallah nanti pada pertemuan mendatang kita akan masuk pada wazan-wazan isim fa'il yang beraneka ragam. Biasanya isim fa'il ternyata bukan hanya fa'il saja gitu ya. Ternyata bukan hanya bunyinya fa'il. Kalau fa'il itu adalah wazan yang pokoknya atau wazan yang utama, dalam artinya sebagai istilah, sebagai diambil dari situ, dari istilah. Ternyata nanti kita akan bahas itu ada istilahnya siyagul mubalaghah, yakni yang menunjukkan makna lebih, dan juga ada bermakna apa namanya, wazan-wazannya itu ada wazan-wazan yang kebanyakan pada fi'il tertentu yaitu fa'il, ada yang berbunyi fa'il, ada siyagul mubalaghah. Ada bermakna juga isim tafdil dan yang lain-lainnya. Insyaallah yang masih berkisar tentang isim fa'il. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.